sesat. Berikanlah pertolongan bagi orang yang penat. Jadi insan dan permata, jiwa bagi Tuhanmu. Bila masuk surga kelak, kita jumpa penebus. Tanpa intan cemerlang pada tajuk Sang Kristus. Kunata juga jamu.